Babun minasyirki al isti'adatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan ialah meminta perlindungan kepada selain Allah. Kapan dikatakan isti'adah atau minta perlindungan kepada selain Allah itu dikatakan syirik? Ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah dari permohonan perlindungan yang tidak ada yang mampu untuk melindungi dia kecuali Allah. Semisal diminta perlindungan ya kepada selain Allah dari kematian, dari ancaman neraka, dari azab kubur, atau dari hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan permohonannya kecuali Allah, kemudian dia minta kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Ya. Baik, dijelaskan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, al-isti'adah al-iltija'u. Isti'adah itu maknanya adalah iltija, yaitu minta perlindungan. Al-i'tisam. Ya. Sama ini maknanya, minta perlindungan, minta pernaungan. Walihada yusamma al-musta'adu bihi mu'adan. Oleh karena itu orang yang minta perlindungan disebut mu'adan, mu'ad. Ya. Dan juga malja'an. Malja'an, orang yang minta perlindungan, wa wazran. Ya. Sama ini, wa wazran maknanya sama. Fal a'idhu, maka orang yang minta perlindungan billah kepada Allah, qad harama mimma yu'dhihi aw yuhlikuhu ila rabbihi wa malikihi wa ta'sama bihi wastajara bihi waltaja'a ilaihi. Wa hadha tamtsilun. Maka orang yang berlindung kepada Allah, ya, yang minta perlindungan pada Allah, qad haraba. Ya. Berarti dia telah menjauh mimma yu'dhihi, dari segala hal yang menyakiti dia, wa yuhlikuhu, atau dari segala hal yang membinasakan dia. Dia menjauh dari segala hal yang memudaratkan dia tadi, ila rabbihi wa malikihi. Dia mendekat kepada Rabbnya dan maliknya. Ya. Kepada pemilik diri dia. Wa'tasama bihi, berlindung kepadanya. Wastajara bihi, minta perlindungan kepadanya. Waltaja'a ilaihi, bernaung atau minta perlindungan kepadanya. Wa hadza tamtsilun. Ini gambaran aja, contoh aja. Wa illa fama yaqumu bil qalbi minal iltija'i ila Allah wal i'tisami bihi wal inzir wal intirahi baina yadayhi rabbi wal iftiqari ilaihi wa tadallulahu amrun la tuhitu bihi al ibaratu. Ya, tadi itu hanya permisalan aja. Ya. Kenapa demikian? Karena bersandar kepada Allah. Ya. Ya, apa namanya, bersandar kepada Allah, kemudian berserah diri pada Allah, membentengi diri dengan Allah, mencari perlindungan dengan Allah, ya, membutuhkan kepadanya, wa tadallulahu, ya, kemudian apa namanya, merendahkan diri kepadanya, ya, dengan kalbu semua itu, famayakumu bil kalbi, yang kalbu semua itu berserah diri kepada Allah, itu adalah amrun latuhitu bihi al-ibarah. Itu adalah sebuah perkara yang tidak dapat terungkap oleh kata-kata. Enggak bisa dilingkupi oleh kata-kata, enggak bisa dibatasi oleh kata-kata. Bersandar ke kalbu. Meminta perlindungan kalbu kita kepada Allah adalah sebuah hal yang tidak bisa dituturkan dengan kalimat-kalimat lisan. Qalahu Ibnu Qayyim. Qalahu Ibnu Qayyim. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Bada'iul Fawaid. Qala Ibnu Katsirin, berkata Ibnu Katsir, al-isti'adatu huya al-iltija'u ila Allah. Isti'adah adalah berlindung kepada Allah, wal iltisaqu bi jana'a bihi. Ya, dan iltisaq menempel artinya mendekatkan diri kepada Allah, min syarri kulli dzi syarrin, dari keburukan atau segala kejahatan, ya, ya, orang-orang yang memiliki kejahatan. Wal iyadu yakunu lidaf'i syar'i. Ya. Kenapa demikian? Agar terhindar, ya, dari apa namanya? Al iyad adalah, ya, lidaf'i syar'i. Yaitu untuk menolak keburukan. Al iyad. Ya. ada ya'udhu iyadan, itu masdar. Wal-liyadhu litolabil khairi intaha. Sedangkan liyad adalah untuk meminta kebaikan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kultu, ya, aku katakan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wahia minan ibadati allati amarallahu ta'ala bi ibadahu biha. Dan kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, dan isti'adah ini meminta perlindungan kepada Allah dari segala hal-hal yang tidak ada yang mampu memberikan perlindungan kepadanya kecuali Allah, itu termasuk ibadat yang Allah perintahkan kepada hambanya. Namun kalau perlindungan tadi mampu dilakukan oleh makhluk, diminta oleh makhluk kepada yang mampu memberikan perlindungan, maka itu boleh, bukan syirik. Ya, misal saya minta perlindungan kepada Pak RT dari pelaku kejahatan, dan Pak RT mampu secara real menangkis kejahatan dari penjahat dan melindungi saya. Pak RT itu hadir, masih hidup, maka boleh. Ya, ini syaratnya meminta kepada selain Allah itu boleh, sama seperti syarat isti'anah, isti'adah kepada selain Allah dalam hal-hal yang makhluk mampu untuk merealisasikan permintaan kita. Istighosah kepada selain Allah boleh kalau makhluk mampu masih hidup hadir. Sama isti'adah juga demikian, itu kaedah umumnya. Ya, ini dalam hal-hal yang perlindungan, pertolongan, istighosah yang dimampui oleh makhluk. Kayak tadi Pak RT berlindung kepada Pak RT dari penjahat. Ya. Namun berlindung kepada Pak RT dari adab kubur itu syirik akbar. Ya, bisa dipahami sini ya. Qala ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu samii'un 'aliim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika setan mengganggumu dengan satu keadaan, siapa yang mampu melindungi diri kita dari gangguan setan? Enggak ada yang mampu kecuali Allah. Makanya Allah berfirman, fasta'id billah innahu samii'un 'aliim. Maka berlindunglah kepada Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa amsalu dzalika fil Qur'an katsirun, contoh-contoh ini di Qur'an banyak. Ka qaulihi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah itu. Ya. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung kepada Allah, Rabbin nas, Rabbil, ya, qul a'udzu birabbil falaq, yang memiliki subuh Rabb, yang memiliki waktu subuh, yang memiliki manusia. Atau berlindung kepada kalimat Allah. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, kalimat Allah yang sempurna dari keburukan segala makhluk yang Allah telah ciptakan. Berlindung kepada kalimat Allah bukan kesyirikan, karena kalimat Allah bukan makhluk. Kalimat Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah bagian dari zat Allah, bukan makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berdalil dengan hadis berdoanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika singgah di suatu tempat dengan a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq, bahwa kalimat Allah bukan makhluk. Kalau kalimat Allah makhluk, tentu Nabi telah mengajarkan kesyirikan, dan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Kata Imam Ahmad, berarti ya dari sini orang yang minta perlindungan kepada selain Allah syirik. Syirik apa? Syirik akbar. Ya, qul a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Nah. Fa ma kana ibadatan lillah fa sarfuhu li ghairillah syirkun. Kan tadi isti'adah minta perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Nah, kalau diminta, kalau isti'adah itu kepada selain Allah, kepada Allah itu adalah ibadah, fasarfuhu, maka dipalingkan kepada selain Allah, itu adalah syirik fil ibadah, dalam ibadah. Paham gak sini? Kita minta perlindungan kepada Allah, ya Allah lindungi aku dari setan, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq, ya Allah lindungi aku ya Allah dari azab kubur, lindungi aku ya Allah dari huru-hara hari kiamat, ya Allah lindungi aku dari api neraka. Siapa yang mampu merealisasikan itu? Allah. kita minta kepada Allah, maka itu adalah ibadah. Namun kita berikan kepada selain Allah, itu adalah syirik akbar, memberikan ibadah kepada selain Allah. Tapi lagi-lagi tadi, rambu-rambunya ketika diminta kepada selain Allah sama seperti rambu-rambu isti'anah, istighosah. Kalau makhluk mampu merealisasikan dari apa yang kita minta dan dia hadir dan masih hidup, maka boleh minta perlindungan kepada Pak RT dari kejahatan tetangga. Boleh, Pak RT mampu. Ya, aibar kalau ini. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadati li ghairillah faqad ja'alahu syarikan lillahi fi ibadatihi. Maka siapa yang memalingkan sedikit saja dari segala jenis ibadah ini, apakah isti'anah, istighosah, sembelihan, dan ini juga isti'adah, ya, kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah kepadanya. Ya, iya dan billah. Ya. Wa naza'a ar-rabba, berarti dia telah menizak, menentang Allah Rabb fi rububiyyatihi, dalam rububiyahnya. Ya, rububiyahnya. Karena hanya Allah yang mampu melindungi si hamba. Ya. Dia minta kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah wa ilahiyatihi dan ilahiyah. Kenapa? Karena isti'adah adalah ibadah. Diberikan kepada selain Allah berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka orang yang isti'adah kepada selain Allah, ya, dia berlindung kepada Dewi Sri, dia berlindung kepada Nyi Roro Kidul dari para bahaya yang tidak ada yang mampu melindungi dia, memproteksi dia kecuali Allah, maka dia syiriknya double. Syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Double syirik. Kama anna man shalla lillah wa shalla li ghairihi yakunu 'abidan lillah wa 'abidan li ghairihi. Sebagaimana orang yang salat untuk Allah tapi dia juga salat untuk selain Allah, maka dia jadi hamba Allah, jadi hamba juga selain Allah. Walaqad qala kama sayati taqriruhu qariban insyaallah. Ya. Baik. Dalam masalah ini enggak ada perbedaan sebagaimana sebentar lagi akan diterangkan insyaallah. Qala al-musannif wa qaulillahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin wa zadahum wa zaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa pria dari kalangan manusia ya'udzuun, mereka ternyata minta perlindungan kepada beberapa pria dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Namun jin-jin itu malah menambah dosa bagi mereka. Qala Ibnu Katsirin, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ai kunna nara lana fadlan 'alal insi li'annahum kanu ya'uduna bina. Kata Ibnu Katsir maksudnya nara, kunna nara, domir nahnunya itu kembali kepada jinnya. Ya, maksudnya kami berpendapat lana fadlan 'alal ins, bahwa kami memiliki keutamaan atas manusia. Li'annahum kanu ya'udzuuna bina, karena mereka manusia meminta perlindungan pada kami. Ai idza nazalu wadiyan au makanan muhisan, itu apabila mereka manusia singgah di suatu wadi, di suatu lembah, au makanan atau suatu tempat yang muhisan, muhisan suatu tempat yang apa ya, yang angker lah ya. Kama kanat adatul Arabi, sebagaimana kebiasaan orang Arab dahulu fi jahiliyah, di masa jahiliyah, ya'udzun, mereka perintah perlindungan bi azimi dzalikal makani minal jin minal jan, mereka minta perlindungan kepada raja jin tadi di tempat tadi. An yusibahum syai'un bisu'in, minta perlindungan agar tidak tertimpa suatu yang buruk yang bisa menimpa mereka. Ya, kayak kita sekarang lewat tempat angker, minta perlindungan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kalau jalan tol, sebagaimana diajarkan Raja Musyrik yang pernah jadi Bupati Purwakarta itu. Nah, si Raja Musyrik mantan Bupati Purwakarta itu, Togut ini, pernah menganjurkan orang-orang kalau mau selamat di Cipularang lewat tol, minta perlindungan pada Prabu Siliwangi. Panggil Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Musyrik, Raja Musyrik. Ya. Atau kayak kita ini lewat tempat angker, lewat kuburan, apa, minta perlindungan. ya, misi-misi anak bagong mau lewat, misi-misi. Kalau permisi doang, ya oke. Kalau permisi doang itu mungkin tidak dianggap sebagai istiadah ya, karena kalimatnya butuh tafsir. Ya. Tapi kalau kita perhitungan lebih dari itu, terus juga dia permisi sama siapa? Memangnya dia lihat ada jinnya? Ya. Ketika dia nggak lihat ada jinnya, dia yakin di situ ada jin. Terus kenapa misi? Emangnya kamu lihat? Enggak. Ya, supaya dilindungi, hati-hati kayak gitu. Ya. Dan banyak kalimat yang lebih parah lagi yang terlontar dari orang-orang kalau lewat tempat angker. Falamma ra'atil jinnu annal insana ya'uduna bihim, maka tatkala jin melihat orang-orang manusia meminta perlindungan pada mereka, min khaufihim minhum, karena takutnya manusia kepada mereka, zaduhum rahaqa. Maka jin itu hanya menambah manusia rahaqa, ay khaufan wa irhaban wa zu'ran. Ya. Ya. Maka jin-jin itu hanya menambah mereka rahaqa, yaitu khaufan, semakin takut. Irhaban, rasa teror, semakin terancam. Wa zu'ran, dan kebingungan. Hatta yabqau, sehingga orang-orang manusia itu tetap terus asyadda minhum makhafatan, tetap sangat takut kepada mereka. Wa aktsara ta'awwadu ta'awudan bihim, dan semakin minta perlindungan kepada mereka, semakin ibadah kepada mereka. Ya. Kama qala As-Suddi, sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi. Ya. Ada enggak di antum ini? Ada. Kama qala As-Suddi ada di buku antum? Ada. Enggak ada. Qala Abul Aliyah ada. Ya. Wa Rabi, dan juga Rabi, wa Zaid ibn Aslam, dan juga Aslam, Zaid bin Aslam, rahaqa fazaduhum rahaqa ay khawfan. Jin itu hanya menambah takut manusia. Wa qala Al-Aufi an Ibn Abbas, fazaduhum rahaqa ay isman. Hanya menambah rahaqa, yaitu dosa. Kama qala Qatadah, sebagaimana yang dikatakan qala Qatadah, intaha. Sama ini mana? Nambah dosa, nambah takut, nambah terancam. Dan demikian. Memang. Wa dhalika anna ar-rajula minal arab kana idza amsa biwadin faqafrin wa qafa ala nafsi wa qala a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Ya. Dulu orang-orang Arab dahulu, ya, bahwa apabila seorang dari orang Arab idza amsa, ya, orang Arab dulu apabila pada suatu petang biwadin mereka berada di sebuah lembah yang qafrin, yang sunyi, yang sepi, wa khafa ala nafsi, dia takut, ya, pada diri dia, qala a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumih, aku berlindung kepada raja jin, kepada pentolan jin di lembah ini, ya, dari pengikut-pengikutnya yang bodoh, supaya pengikutnya enggak gangguin aku berlindung pada dia. Yuridu kabirul jin, yang dia maksud jin yang kabirnya, pembesarnya, pentolannya. Qala Mujahid, kata Mujahidun, kanu idza habatu wadiyan yaquluna na'udzu bi'adzi inna a'udzu bi'adzi min hadzal wadi. Kalau misalnya ada rasa takut seperti itu. Hah? Ya, kita memang ada rasa takut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, ya itu a'udzu bikalimatil tamati min syarri ma khalaq. Ya, gak akan ada yang bisa ganggu dia. Dulu salaf singgah di suatu tempat, dia selalu biasa baca itu. Sampai singgah di suatu tempat, lupa, kesengat kalajengking, akhirnya dia lupa baca itu. Jadi kalimat a'udzu bi kalimatil tamati min syarri ma khalaq, yang kata Nabi, siapa yang singgah manazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, dia mengucapkan tadi kalimat itu, gak ada yang bisa mengudaratkan dia. Hatta yartahil, sampai dia beranjak dari tempat tadi. Itu enggak ada yang bisa memudaratkan dia, la yaduruhu syai'un, itu syai'un itu umum, baik yang real maupun yang gaib, yang enggak kelihatan, jin, yang kelihatan hewan buas, musuh. Ya. Kita enggak perlu berlindung sama jin, ngapain? jin aja butuh perlindungan dari Allah, dari azab Allah. Juga baca doa zikir pagi petang, bismillahirrahmanirrahim, 3 kali dibaca ini. Siapa yang baca ini di pagi hari dilindungi sampai sore hari, gak ada yang bisa mudaratin dia. Kalau imam di tempat saya, Ustaz, yang pagi ini bacanya di sekolah yang mana? Bismillahirrahmanirrahim, habis sholat. Habis. Ini diantara zikir muqayyad, bukan zikir mutlak. Zikir itu ada dua, mutlak, muqayyad. Kalau muqayyad diikat, diikat oleh waktu, bilangan, tempat, jumlahnya, bilangannya berapa. Kayak ini kan udah diikat oleh waktu, diikat oleh jumlah, 3 kali pagi petang. Ya, bukan habis setiap habis sholat. Nah, kalau zikir mutlak, zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu silakan. Ya, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil hamdihi, subhanallah alazim, ya, dan seterusnya. Ya, fazaduhum rohaqa, maka jin itu hanya menambah mereka rohaqa, aib zadul kufar, kata, ya, kata siapa ini? Kata Mujahid, hanya menambah kekufuran. Zadul kufaratu wa tughyanan. Ya. Nah ini. Ya. Hanya menambah zadu al-kufar wa tughya. Rawahu Ibnu Abdu Abdu Ibni Humaid wa Ibnu Munzir. Ya. Kalimat ini ada di antum? Ada. Hanya menambah kufar dan tughyan. Ya, ketogutan. Diriwayatkan oleh Abdul Ibn Humaid dan Ibn Munzir. Wa qad ajma'al ulama wa la annahu la tajuz al-isti'adatu bi ghairillah. Ya. Para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh beristiadah kepada selain Allah karena itu adalah syirik. Qala Mulla Ali Qari Al-Hanafi, kata Mulla Ali Qari Al-Hanafi, la tajus al-istiadatu bil jin, enggak boleh meminta perlindungan pada jin. Ya, faqad damma Allahu al-kafirina 'ala dhalik. Allah telah mencela orang-orang kafir akan hal ini. Wa dzakara al-ayata, dan ya, beliau menyebutkan sebuah ayat, wa qala ta'ala wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'ta ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana al-ayata. Ya, Allah menyebutkan, dan ingatlah di hari di waktu Allah menghimpun mereka semua, ya ma'syaral jin. Ya, kemudian Allah panggil, wahai semua jin, qad istakthartum minal ins. Ya. Sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ya. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya, Rabbana wahai Rabb kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, sesungguhnya sebagian kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain. Wa balagna ajalana, dan kami telah, dan telah sampai kepada kami waktu yang engkau tentukan bagi kami. Ya, alladhi ajjalta lana, yang telah engkau tentukan bagi kami. Ya, qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Ya, kemudian kata Allah, neraka itulah tempat diam kamu, maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Ya, itulah tempat berdiamnya, tinggalnya kamu di situ. Ya, kecuali kalau Allah kehendaki, sesungguhnya Rabbmu lagi maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Nah, ya. Wal istimta'u al insi bil jinni fi qada'il hawa'ijih. Maksudnya apa sih? Kan kata manusia tadi, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah bersenang-senang dengan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Bersenang-senangnya manusia dengan jin fi qada'il hawa'ijih. Yaitu dengan ditunaikan hajat manusia oleh jin tadi. Ya. Hah? Caranya kayak ke dukun. Dengan cara jin, misalkan jin apa? Misalkan ada orang pengen nyantet si fulan, ingin nyantet si Alan. Dia datang, si fulan datang ke dukun. Dukun minta pertolongan sama jin. Jin berkhidmat akhirnya pada dukun dengan syarat tadi. Dengan syarat-syarat mesti memberikan ibadah pada jin atau meninggalkan amalan yang wajib, melakukan maksiat atau melakukan amal bid'ah. Kemudian jin akan menyakiti si Alan, korbannya. Mudah bagi jin kan mengalir di darah-darah manusia. Ya. Kalau dipelet, jin akan masuk ke tubuhnya, ditakhil. Ya. Apa yang itu kan mudah. Setan mengalir di darah-darah kita. Bisa. Ibnu Taimiyah nyebutin di kitab Al-Furqan baina auliya Rahman wa auliya Syaitan. Antum tahu tuyul kan? Tuyul itu tugasnya apa kan? Itu bukan mitos. Kata Ibnu Taimiyah memang ada jin yang ditugaskan mencuri. Ya, Ibnu Taimiyah nyebutin itu di kitab Al-Furqan baina auliya Rahman wa auliya Syaitan. Ya, ada seorang yang diklaim sebagai wali, dia mendatangkan harta dan makanan yang diinginkan oleh si pasiennya. Pasien dukun, pasien jin. Nah, jinnya ngambil dari warung yang ada di Yaman. Bertepatan dengan hari itu, kata setelah ketemu sekian lama, pada hari itu harta saya hilang di warung. Ternyata ngambilnya dari sana. Jadi kalau miduk apa namanya tuyul itu bukan mitos. Kata Ibnu Taimiyah memang ada jin yang mencuri. Jinnya nggak bisa nyiptain emas kayak gitu. Kalau bisa pun ditahiri, mata kita disirap. Kayak disirapnya Nabi Musa dan Bani Israel, ya, oleh jin lewat tukang sihir Fir'aun. Ya, mata apa namanya dilemparkan tali temali dan kayu, bagaikan ular, padahal bukan. Itu tetap ular, tetap kayu, tetap tali temali. Ya. Makanya ada orang pesugihan gitu kan. Kaya, ya itu jin nyuri dari tempat lain. Ya. Ada penglaris. Penglaris itu biar laku. Ya. Jinnya itu misalkan nih ada rival toko yang maju. Ya, yang ini kalah maju. Yang kalah maju syirik, datang ke dukun, pesugihan, pakai penglaris. Nah, yang toko yang enggak maju dikerjain. Dikerjain. Kan kayak terjadi katanya di tetanggaan cuma wakil orang Taman Elok ada. Ikhwa udah ngaji kata Marwanto lagi. Dikerjain tokonya, semua pelanggannya kalau datang seakan-akan tokonya tutup terus. Seakan-akan tokonya tutup terus, disirap mata semua pelanggannya sama jin yang bertugas di situ. Disirap matanya seakan-akan ditakhiri, sihir takhiri. Sihir takhiri itu bisa menimpa siapa saja. Bahkan menimpa Nabi Musa, Rasulullah SAW. Sihir hakiki yang gak bisa menimpa Rasulullah dan Nabi Musa. Jadi jangankan mata kita, oh masa ustaz gak tahu, ya Nabi Musa aja takut melihat tali temali dan kayu yang dilempar oleh tukang sihir Fir'aun. Padahal kalau dipegang itu hakikatnya kayu. Jadi kalau ada orang pelanggan saya, ustaz, dia melihat toko saya tutup padahal buka. Masa ustaz kesirep mata? Lah, Nabi aja kesirep. Sihir takhiri. Paham gak sih? Ya. Ini secara umum, global. Ini secara global ya, karena ini lagi ngejelasin tentang poinnya aja. Kalau mau ngejelasin secara umum, secara detail, di buku-buku lanjutannya, kayak di kitab Al-Furqan, baina auliya Rahman wa auliya Syaitan. Gitu. Nah itu bersenang-senangnya jin manusia dengan jin tadi itu fi qada'i hawaiji, dengan ditunaikan hajatnya. Kan banyak-banyak orang musyrik yang datang ke dukun, kaya dia, ditunaikan hajatnya, hasil pesugihan, hasil pengelaris, hasil hancurin toko sebelahnya, ya toko sebelahnya itu tiba-tiba di makanannya kalau restoran ada nanah, ada ulat gitu, sehingga pelanggannya takut lari ke dia. Ya jangankan toko, ya saya diceritain sama teman di tempat dia di Bekasi sini, jajanan SD antar gerobak main dukun. Jualan apa tuh gerobak SD? Jualan permen apa? Rambut nenek. Antar gerobak main dukun, main kirim-kiriman. La haula wala quwata illa billah. Ya banyak orang kan yang bersenang-senang dia, dapat dia, ditunaikan hajatnya. Dia melet, dia nyantet, dia teluh, dia guna-guna, berhasil. Berhasil. Nah itu artinya inilah yang dimaksud di ayat ini, rabbanastamta'a ba'duna bi ba'din itu kan. Wa qawli wa qala awliya'uhum minal ins. Berkata sahabat-sahabat jin ini dari kalangan manusia, jin ini yang Allah sebutkan, qadistakthartum minal ins. Kalian telah banyak menyesatkan manusia, berkata para pasien-pasien jin ini. Sahabat-sahabat jin ini dari kalangan manusia, rabbanastamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, kami telah bersenang-senang dengan sebagian kami dengan sebagian yang lain. Ya. Dan Allah sebutkan apa? Wa qala an-naru maswaakum khalidina fiha. Kata Allah, neraka adalah tempat tinggal kalian di situ. Ya, walaupun ada juga peluang jin tersebut enggak berhasil. Kan semua jin tadi itu akan meneluh, menyantet, memelet, guna-guna, terus apa melayani pasiennya, itu berhasil dengan izin Allah kan. Ada juga yang nggak berhasil dengan izin Allah, ya ada yang melet nggak berhasil, ya ada yang demiara tuyul nggak berhasil, kan dengan izin Allah. Ada juga yang nggak berhasil, ini semua dengan izin Allah. Makanya kalau kita ya dan bila ada yang kena santet, ada yang kena pelet, kita yakini ini musibah dari Allah. Bukan kita yakini yang pertama jin ini betul-betul bisa memberikan mudarat, tidak. Ini dengan izin Allah mudarat itu kena kepada saya. Yang pertama, tapi kita yakini beriman ini sama musibah dari Allah. Takdir kan, beriman pada takdir yang baik dan yang buruk ya. Baru diantisipasi dengan dirukiah, diobati dan seterusnya. Ya. Ada juga yang enggak berhasil. Kayak itu ada orang nyiram-nyiram mobilnya mau dia dagang pakai kembang sekian rupa, kan gak berhasil karena mobilnya emang gak ada, gak dia jual. Siapa itu Pak Suheri? Ada itu ya, dia ngumpulin tanah air dari semua ajudan-ajudan dia di berbagai negeri, kumpulin taruh di kendi, ditaruh di titik tengah, gak berhasil. Enggak, orang enggak punya duit bangun. Udah syirik, gagal lagi. Aduh. Ya. Kayak ada orang kemarin tuh. Ya. Ngundang dukun ya. Untuk perhelatan balap motor, balap mobil. Hujan juga, ya. Mau hujan-hujan juga. Kan enggak berhasil, berarti tanpa izin Allah kan. Apa dengan izin Allah dia nggak berhasil, Allah nggak mengizinkan. Baik. Wamtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat. Ya, dan jin tadi melaksanakan segala perintah-perintahnya, kabar-kabarnya, dan dia melaksanakan dengan apa tadi terlaksana perintah-perintahnya. Dan kabar-kabar jin tadi dari hal-hal yang gaib, wastimta'ul jinni bil insi ta'zimuhu. Sedangkan jin bersenang-senang dengan manusia dengan apa? Yaitu manusia ta'zimuhu iyahu. Mengagungkan jin tadi. wasti'adatuhu bihi, minta perlindungan si manusia tadi, minta perlindungan pada jin tadi. Wa khudu'uhu lahu, ya apa, khudu', tunduknya manusia tadi, gitu kan, minta perlindungan supaya ombak tenang, supaya apa namanya, aman dari tsunami, dari gempa, dari mara bahaya. Mereka tunduk, memberikan sesaji. Ngasih sesajinya enggak dilempar, tetapi tunduk secara khusyuk. Ya dan billah. Ya. Intaha mulakhasah. Ya. Ini selesai dikutip ya dari Mulla Ali Qari. Ini dikutip juga oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi. Syarah Aqidah At-Tahawiyah beliau. Qala al-musannif, berkata musannif rahimahullah ta'ala, wa fihi anna kauna syai' yahsulu bihi manfa'atun dunyawiyatun la yadullu ala annahu laysa minasyirki. Ya. Ya nah. Kata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, maka dari sini bahwa sesuatu hal yang bisa, yang bisa memberikan manfaat duniawi, ya, ya, misal menolak suatu kejahatan atau memberikan manfaat, la yadullu ala annahu laysa minasyirik, itu tidak menunjukkan bahwa itu bukan termasuk kesyirikan. Ini kesyirikan. Ya, kemudian hadis berikutnya yang dibawakan musannif, qala al musannif rahimahullah ta'ala, ini yang tadi di masail ya, yang dibawakan di atas ya, wa an khawlata binti hakim, dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha qalat, ia menyatakan, sami'tu Rasulullah s.a.w. yakul, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimati lihtamati min syarima khalaq lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalika. Rawahu Muslim. Siapa yang mengucapkan aku berlindung kepada Allah, kepada kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan apa yang telah Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan, lam yadurrahu syai'un, maka segala hal tidak ada yang bisa memberikan mudarat pada dia, hatta yartahila min manzilihi, sampai dia beranjak dari tempatnya tadi. Diriatkan oleh Muslim. Dia berlindung pada kalimat Allah. Ini yang tadi saya katakan, Imam Ahmad bin Hanbal berdalil dengan hadis ini bahwa yang namanya kalimat Allah bukan makhluk. Karena kalau kalimat Allah makhluk, gak mungkin berarti minta perlindungan kepada makhluk. Gak mungkin. Paham gak sih? Dan kalimat Allah, sifat Allah. Sifat Allah seperti zat Allah, bukan makhluk. Maka minta perlindungan pada kalimat Allah boleh, masyru'. Nah, ini kadang kita lupa ya, tempat mana aja yang kita singgahi. Baca ini, a'udzu bi kalimatillahi ta'ammati min syarri ma khalaq. Ya, syar'un. Hiya Khawlah binti Hakim ibni Umayyah al-Sulamiyah. Nah, ini namanya Khawlah binti Hakim, kunyahnya Ummu Umayyah al-Sulamiyah. Yuqalu laha Ummu Syarik, dikatakan juga kunyahnya Ummu Syarik. Wa yuqal innaha hiya al-Wahibah. Dan dikatakan juga dialah yang wahibah. Ya, wanita yang pernah menghibahkan diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa wanita yang pernah menghibahkan diri dia kepada Nabi. Artinya aradat nafsaha, dia menawarkan diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh wanita itu menawarkan dirinya kepada orang saleh. Ada akhwat datang Pak Yusuf. Pak Yusuf, jadikan aku yang kedua. Nah, itu dia berarti ada salafnya. Salafnya boleh. Boleh begitu Pak Yusuf. Tapi kalau nungguin gitu ya lama juga. Kita mesti kudu jemput bola katanya. Pak Yusuf lah yang lamar duluan. Ya. Wa kanat qabla tahta Utsman ibn Maz'um. Ya, kalau dikatakan ini enaknya dibaca qablu kali ya, wakana qablu. Ada gak di antum? Gak ada ya? Ada. Bagusnya dibaca qablu. Karena qabla ada tahta dua dorob, ada ini kan gak bagus. Nah, berarti ada mudhofun ilaih dari qabla yang dihadaf, maka kanat qablu, benar beliau sebelumnya tahta Utsman. Kalau disebut tahta fulan berarti adalah dia dulu bekas istrinya si fulan. Dia bekas istrinya Utsman bin Mad'un. Qala bin Abdul Bar wa kanat salihatan wa adilatan. Dia adalah wanita yang soleh, yang memiliki keutamaan. Nah, sabda Nabi, siapa yang singgah di suatu tempat, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Syara'allahu li ahli al-Islam, Allah mensyariatkan kepada kaum muslimin ayyasta'idu bihi badalan amma yaf'aluhu ahlu jahiliyati minal isti'adati bil jin. Ya. Allah mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk meminta perlindungan kepada Allah sebagai ganti dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mereka minta perlindungan pada jin. Wa syara'allahu lil muslimin ayyasta'idu bi asma'ihi wa sifatih. Maka Allah mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk minta perlindungan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah dari hal-hal yang tidak ada yang mampu memberikan perlindungan, proteksi kecuali Allah. Kalau makhluk mampu, boleh. Pak RT lindungi saya dari kejahatan tetangga, boleh. Dengan syarat si mampu memiliki, ya, si makhluk memiliki putra, si makhluk hidup, dan si makhluk hadir. Ya. Wa qala al-Qurtubi, kata Imam al-Qurtubi, maknahu al-kamilatu allati yalhaquha naqsun wala aibun. Maknanya adalah, ya, kalimat-kalimat Allah yang tamat, yang kamilat, yang sempurna, yang tidak diiringi disertai oleh naqsun, oleh kekurangan maupun sifat aib dan celah, kama yalhaqu kalamal basyar, sebagaimana aib dan celah itu mengiringi ucapan manusia. Wakil ada yang mengatakan maknahu asyafiyatu al-kafiyatu. Ya. Ya. Ada yang mengatakan adalah kalimat yang menyembuhkan, yang mencukupkan. Wakil al-kalimatu huna, yang dimaksud dengan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Fa innallaha akhbara anhu bi annahu hudan wa syifaa'un. Karena Allah mengabarkan tentang Quran bahwa Quran itu adalah pemberi petunjuk dan penyembuh. Waha, ya, jadi enggak ada perselisihan. Kalimat Allah yang sempurna, nama-namanya, sifat-sifatnya, apakah itu Al-Qur'an? Nah, itu sama, enggak ada perselisihan. Walaupun ada perselisihan, enggak saling kontra. Wa hadzal amru ala jihatil irsyad ila ma yudafa'u bihi al-adha. Ya. Ini adalah perintah, ya. Wa hadzal amru ala jihatil irsyad. Ini adalah perintah yang perintah dari Nabi kan, kalau kita singgah di suatu tempat kita ucapin ini. Yang di situ ala jihatil irsyad. Yang di situ aspeknya adalah aspek bimbingan. Dari sisi bimbingan ila ma yudafa'u bihi al-adha. Agar bahaya dapat dicegah, ditolak. Walam makana dzalika isti'adatan bi sifatillah ta'ala kana min babil mandubi ilai al-muraghabi fihi. Maka ya, jika isti'adah itu menggunakan sifat-sifat Allah, maka itu adalah isti'adah yang dianjurkan, al-muraghab, yang disukai. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, wa haqqul musta'id billah ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi ayasduqa Allah bi iltija'ihi ilaihi. Ya. Maka berdasarkan hal ini, orang yang musta'id, yang minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut nama dan sifatnya, dia harus jujur kepada Allah dalam bersandarnya diri dia kepada Allah. Wa yatawakkala fi dzalika 'alaihi. Dia mesti tawakkal. Ya. Dia mesti tawakkal kepada Allah dalam hal ini, wa yuhdhiru dzalika fi qalbi. Dan dia mesti menghadirkan sifat tawakkal itu di kalbunya, sifat penyandaran itu di kalbunya, fa mata fa'ala dzalika wasala ila muntaha talabi. Jika dia melakukan itu berarti dia telah sampai kepada puncak permohonannya, wa maghfirati dzanbih, dan ampunan dosanya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, waqad nassal a'immatu, para imam telah menegaskan. Ya, ka Ahmad wa ghairis misli Imam Ahmad dan yang lainnya, ala annahu la tajuz al-isti'adatu biha makhluk, bahwa enggak boleh beristiadah kepada makhluk, minta perlindungan pada makhluk. Wa hadza mimma istadalla bihi ala anna kalam Allah ghairu makhluk. Dan ini diantara yang para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya kalam Allah bukan makhluk, sebagaimana sangkaan kaum Mu'tazilah. Qalu li annahu sabata anin Nabi sallallahu annahu istaada bi kalimatillah. Kata para ulama yang berdalil bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk, ya, karena telah sabit dari Nabi berdasarkan hadis Qaulah ini binti Hakim ini, bahwa beliau minta perlindungan kepada kalimat Allah, wa amara bidzalik, dan beliau memerintahkan umat untuk hal ini. Ya. Wa li hadza naha al ulama an ta'azimi wa ta'awizi allati la yu'rafu ma'nahu. Oleh karena itu para ulama telah melarang, ya, untuk, ya, menggunakan ta'azim, azimat-azimat, ya, wa ta'awid, dan doa-doa perlindungan yang tidak diketahui maknanya. Ya. Khasyata ayyakuna fiha syirkun. Kenapa? Khawatir di dalamnya terkandung kesyirikan. Qala Ibnu Qayyim, wa man dabaha li syaitan wa da'ahu wasta'adha bihi wa taqarraba ilayhi bima yuhibbu faqad abadahu wa illam yusammi dzalika ibadatan. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang menyembelih untuk setan, berdoa pada setan, beristiadah pada setan, mendekatkan diri kepada setan dari hal-hal yang disukai oleh setan, setan suka agar kita misalkan ngasih kopi kepada dia, berarti dia telah beribadah pada setan tadi, walaupun dia tidak nyebut itu adalah ibadah. Uyusabihi istikhdaman wasadaqa, namun menamakannya sebagai istikhdam, ini pelayanan aja. Wasadaqa, dan memang benar wa istikhdam itu pelayanan. Ya, pelayanan apa? Bina syaitan lah. Istikhdam setan kepadanya. Fayasiru min khadami syaitan wa abidihi. Dengan itulah dia jadi pengabdi setan dan penyembah setan. Wa bidzalika yakhdumuhu syaitanu. Ya, kenapa? Karena dia telah yakhdumuhu asyaitan. Setan nanti akan melayani dia. Ya, lakinna khidmata syaitani lahu laisat khidmata ibadatin. Namun berkhidmatnya setan kepada dia, setan melayani dia, misal diminta apa, pesugihan, santet, pelet, dilayani oleh setan, itu bukan pengabdian ibadah. Fa'inna syaitan la yakhda'u lahu, karena setan enggak tunduk kepada dia, justru dia yang tunduk pada setan. Wa la ya'buduhu, tidak beribadah padanya. Kama yaf'aluhu huwa bihi, sebagaimana yang dia lakukan oleh dia kepada setan. Sedangkan dia memberikan pesugihan pada setan, memberikan sesaji pada setan, mentaati perintah setan. Wa qawluhu min syarri ma khalaq, a'udzu bi kalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq, dari makhluk keburukan, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ayy min kulli syarri ayyi makhlukin qama bihi asyarru min hayawanin aw ghairihi, insiyan aw jinniyan aw hammatan aw dabatan aw rihatan aw as'a aw sa'ifatan ayya naw'in min kana min anwa'il bala'i fid dunya wal akhirah. Nah, ini ya yang tadi sudah disebutkan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya dari segala kejahatan, keburukan yang ada pada segala makhluk yang memiliki sifat jahat, baik hewan atau yang lainnya yang berupa manusia, jin, ya. Hewan atau yang lainnya, manusia, jin, au hammah. Hammah ini apa ya? Burung hantu, ya. Dabah, hewan melata, rih, angin, soikoh, petir, ayanawin, apa aja jenisnya dari segala jenis keburukan, kana min anwa'il bala, yang semuanya itu adalah jenis-jenis bala di dunia maupun di akhirat. Ya, a'udzu bikalimatillahit tammah. Ya, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya. Min syarri ma khalaqa. Wa ma huna mausulatun. Ya, ma di sini mau mausulah. Berarti a'udzu bikalimatillahit tammah allati allati khalaqa. Min syarri ma, min syarri min syarri a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq allati khalaqa allati khalaqa. Ma di sini ma-nya ma mausulah. Laisa al-muradu biha al-umuma al-itlaqiyah. Namun ya, bukan dimaksudkan memiliki arti umum yang mutlak. Balil muradu at-taqyidi al-wasfi. Namun yang dimaksud ma di sini mausulah yang taqyid, ada pembatasan, kekhususan. Wa makna min syarri ma ya wa makna min syarri ma khalaq, ma-nya itu man ladzi khalaq ay min syarri kulli makhlukin fihi syarrun, dari segala makhluk yang di dalamnya terdapat keburukan. Jadi ya, kita berlindung kepada kalimat Allah dari keburukan bukan seluruh makhluk Allah, karena makhluk Allah ada yang bisa memberikan keburukan, ada yang enggak, kan gitu. Ya, jadi dari setiap makhluk yang di dalam, yang pada makhluk tadi terdapat keburukan. La min syarri kulli ma khalaqahullah, bukan dari keburukan segala yang Allah ciptakan. Maka mausulahnya itu bukan umum, tapi taqyidi dan wasfi. Paham enggak sih? Fa innal jannata wal malaikata wal anbiya'a laisa fihim syarran. Syarran, karena yang namanya makhluk Allah, surga, malaikat, para nabi, enggak ada keburukan di antara mereka. Dari mereka. Wa syarru yuqalu ala syai'ain. Alal alam wa alam ayyufdi ilaih. Ya, yang namanya keburukan itu diartikan pada dua hal, itu kepada penyakit yang menyakiti atau yang menyebabkan kepada penyakit tadi. Wa qawluhu lam yadurrahu syai'un. Yadurra majzum. Ya. Bi sukunin muqaddar. Wa alamatu jazmihi sukun muqaddar. Karena mesti fathah. Karena kalau sukun yadur, enggak bisa, dia tasdid. Yadurru ya jadi marfu. Yaduri enggak bisa fi'il pakai kasrah. Maka yang paling memungkinkan adalah radda yaruddu, lam yarudda. Ya. Hatta yartahila min manzilatihi, min manzilihi dalik, sampai dia beranjak tempat itu tersebut. Qala al-Qurtubi hadza khabarun sahih. Ya. Ini adalah khabar yang benar. Wa qawlul shadiq, dan ucapan yang jujur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Kata Imam Al-Qurtubi, kita mengetahui kebenaran kabar dari Nabi ini berdasarkan dalil, dan memang ada tajribah. Pasti benar ini dalil dari Nabi, riwayat Muslim dan pasti sahih, benar. Dan tajribah, dan memang ada demikian. Ada tajribah, pengalaman, memang pernah terjadi. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabar, kata Imam Al-Qurtubi, ya, aku sejak mendengar hadis ini, alimtu 'alaih, saya mengetahui akan hal ini. Amiltu, saya mengamalkannya. Setiap Imam Qurtubi singgah, beliau mengucapkan doa ini di suatu tempat. Falam yadurrani syai'un ila an taraktuhu. Enggak ada yang bisa memberikan mudarat padaku, hewan, jin, manusia, segala petir, segala macam, sampai aku meninggalkan tempat tadi. Ternyata faladak dan falagotet falagot ni akrobun bil mahdiyati lailan. Namun ternyata aku disengat oleh akrob, kalajengking, ya, pada suatu malam di Mahdiyah, ya, di Mahdiyah. Itu nama kota ya, di daerah Maghrib, di pinggir pantai Mahdiyah. Di Maroko, Maghrib, kalau nak sebut Maghrib dulu Eropa apa Afrika Barat, Maroko, Aljazair, Tunis. Aku pernah sengat kali jengking di kota Mahdia pinggir pantai Maghrib. Ya. Fatafakkartu fi nafsi, aku berpikir pada diriku sendiri, aku merenung, kenapa ini ya? Fa idza qad nasitu an ata'awwada bi tilkal kalimat. Ternyata aku lupa berlindung pada Allah dengan kalimat-kalimat tadi. Masyaallah. Cukup ya. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah.